Bermula langkah yang pertama dari cita-cita yang membara, cabaran serta kepayahan mendewasakan kita dengan pengalaman. Telah tertulis pada setiap lipatan halaman sejarah, telah terukir di jiwa yang merdeka sekadar jasad yang sadar.